Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bilwahidiyati bifadli rabbina walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam rabbun karim wa anta dzulkin azim fashfa lana indal karim ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah amma ba'du hadratul mukarramun para alim ulama yang saya taati, hadirin wal hadirat yang saya muliakan, pendengar radio Fafiru Ilallah dimanapun berada yang sangat saya hormati, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Semoga pertemuan pada saat ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin wal hadirat, ilmu yang kita dapatkan ini bukan ilmu yang sekedar basa-basi, tidak. Tapi ini ilmu yang berhubungan dengan jiwa kita, di mana dengan al-hikam ini adalah jamak, ini adalah dari hikmah. Berarti mesti nih orang yang ngaji ini, kula khususnya jenengan juga, ini hatinya ini akan penuh dengan hikmah. Ini harapan kalau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya itu tadi, kalau tidak diridhoi, mungkin hati kita masih kotor, jiwa kita masih belum siap menerima, tidak mau membersihkan, mung ilmu netok tapi mujadah tidak pernah dilakukan, ya mungkin saja yang dikaji ilmu hikmah, tapi yang kita dapatkan malah fitnah. Nah, fitnah itu artinya segala sesuatu yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah fitnah. Walaupun kita ahli ilmu, tapi kalau menjauhkan diri pada Allah, berarti ilmu ini tidak ada fitnah. Walaupun kita ahli tirakat, ahli riyadhah, ahli mujahadah, tapi mujahadahnya membuat kita tidak semakin dekat kepada Allah. Mujadah kita, tirakat kita tidak menjadikan kita tunduk kepada Allah. Ya itu tadi, berarti mujadah kita ini adalah membuahkan fitnah. Oleh karena itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita harus menghitung, kita hitung, kita koreksi, introspeksi dengan sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita sudah senang dapatkan ilmu, tapi nyatanya malah banyak fitnah ini. Kita gimana, ma'asyiral hadirin? Jangan-jangan kita sudah merasa alhamdulillah mengamalkan wahidiyah, tapi jangan-jangan malah jadi fitnah di dalam hati kita. Karena tidak semakin baik jiwa kita. Oleh karena itulah, mari kita dengan sungguh-sungguh bermujadah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu-ilmu yang diberikan ini benar-benar menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa menghapus dosa-dosa kita, yang bisa menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini didahulukan dalam kitab ini lanjutannya kemarin. Yang kemarin disebut kul lillahi. Kalau dia mengatakan lillah, lillah, kul lillah itu ya kemarin, ini mestinya harus diterapno temenan. Katakan itu Allah. Bibirnya Allah kul lillahu. Ya bukan kulilahi ya, kulilah, kulilahu. Ini artinya segala sesuatu ini, ya ini harus disadari di dalam hati. Ketika kita menyebut asma Allah, ini masukkan ke dalam hati. Duduk nyebut dalam hati Allah, Allah. Walaupun itu ya, tapi bukan begitu maksudnya. Maksudnya ketika menyebut Allah, saat masuk hati, hati ini harus hancur sudah. Hanya Allah saja yang ada. Allahu misalkan. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Atau kita membaca selawat yang berhubungan dengan Gusti Allah semua. Saat itu kita rasakan di dalam hati, semua itu harus hancur. Hanya Allah yang ada. Perasaan aku, aku ini baik harus hilang. Aku ini mujahadah harus hilang. Aku ini sudah begini, ini harus dihilangkan. Yang ada hanya Allah titik. Bukan Allah tulisan, bukan Allah lafaz, tapi Allah rasa bertuhan yang ada di dalam hati. Ini pengajian yang lalu kan begitu loh hadir-hadir. Ini didahulukan oleh beliau kun talibal istiqomah wala takun talibal karoma. Ini dahulunya. Carilah, usahakanlah engkau selalu istiqomah. Istiqomah itu ada dua. Ya istiqomah lahir, contoh jenengan sholat lima waktu, tepat waktu, jamaah sekalian di masjid. Itu namanya istiqomah ibadah lahir. Kita mujahadah. Tiap hari lembaran tiga kali, tidak pernah lepas. Tiap hari membaca ya Sayyidi ya Rasulullah setengah jam. Atau mungkin ada yang Allahumma ya wahidu ya akad 1000-1000. Ini tidak pernah lepas tiap hari. Itu disebut istiqomah. Istiqomah lahir. Pokoknya istiqomah itu ajek. Rutin itu istiqomah. Nah, yang di sini pengajian ini selain istiqomah lahir, kita duduk menghadap kiblat. Ini duduknya lahir menghadap nang kiblat. Nah, tapi duduknya batin, ya jangan sekali-kali memandang kiblat, harus madep menghadap ke Allah. Itu namanya istiqomah batin. Nah, ini yang harus kita kaji nih hadirin-hadirat. Kalau lahir menghadap kiblat memang diperintah. Tapi kalau ke batin menghadap kemana? Nah ini. Kalau batin yang menghadap pada yang maha kuasa. Menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ayna matwallu. Fa'samma wajhullah. Ini dalam Al-Quran di mana kamu menghadap. Lahirmu menghadap kemana saja. Lahirmu menghadap kiblat ketika kau sholat. Ataupun kau wiritan. Lahirmu menghadap pekerjaan. Fa'ayna matwalu. Di situ ada wujuhakum wajahmu. Ketika kita menghadap ngelembur gitu misalkan. Ketika lahir kita wajah kita menghadap ujian yang berat. Ekonomi merosot. Anak-anak berani dengan orang tuanya. Itu ujian. Fa'ayna matwalu. Wujuhakum. Wajah kita. Kita hadapkan kepada apapun. Ketika kita maju menghadap keindahan. Kemajuan. Ingat, ingat. Fa'samma wajhullah. Ini namanya istiqomah batin. Kamu jangan sekali-kali mengu karena wajahmu ketika menghadap kemana saja kamu berhadapan dengan Allah. Ini Al-Quran hadirin hadirat. Kita menghadapi apa? Menghadapi susah. Susah hadapono. Tapi hati. Fasamma wajhullah. Hati menghadap pada Allah. Fa'ayna matualu. Ini namanya istiqomah. Tapi istiqomah ini disebut istiqomah rohani. Istiqomah batinia. Ini yang paling utama ma'asirul hadirin. Karena yang bisa ngobati hati itu ya istiqomah batin itu. Kalau istiqomah lahir, maaf ya, istiqomah lahir tok hanya itu aja. Tapi istiqomah batinnya kosong, ini tidak semakin baik nanti. Akhirnya timbul batinnya kosong diisi oleh iblis laknatullah, diisi oleh nafsu. Kamu sudah istiqomah. Kamu itu loh orang baik. Selalu berjamaah. Di mana saja ada sholat kamu berjamaah. Sholatnya bagus, jamaahnya li rasul. Bagus. Tapi karena istiqomah batin ini kosong, enggak ada guru sing nuntun, enggak ada wali yang mursyidah yang bisa nuntun hati kita, kosong. Ya itu diisi oleh li nafsi binafsi mungkin. Sehingga kita walaupun baik, baik, unggul, tapi yang batin ini yang kurang bagus, terkecam. Karena merasa orang lain gak koyo aku ini. Awas ini hadirin hadirat. Orang lain gak koyo aku. Dia pamer akhirnya. Mestinya amal untuk Allah dipamerkan. Karena hati batinnya kosong. Diisi oleh keinginan-keinginan. Aku pasti jaminannya. Tergolong orang yang bukan munafik, walaupun itu ada jaminan, tapi merasaannya itu loh singgali, krosoni rumongsoni hati api itu loh sing terkejam itu. Maka di sini kuntolibal istiqomah. Jadilah kamu, carilah, usahakan, kui iso istiqomah, ngeten deh. Ya istiqomah ya lahir, tapi terutama ya batinnya. Batin utama, karena kita menghadap Allah. Madepi hati ini sing kelonjengan yang kita istiqomah. Yang kedua, istiqomah batin itu adalah diantaranya selain madep, ini adalah istiqomah menanamkan perasaan kehambaan. Hamba, abdun, kawulo. Dan ini mestinya kudu ditanam oleh setiap manusia. Semua manusia mestinya kudu nandur sifat kehambaan ini. Ini harus istiqomah dimanapun. Walaupun kita ini sundul langit, sundul jagat amal lan ilmuni. Ada ya misalkan amal kita luar biasa. Ilmu kita alim alamah. Ini. Tapi kalau tidak ditanamkan istiqomah kehambaan. Dia bukan Abdullah Hakon, hambanya Allah yang hakiki. Ini juga bahaya ma'asirul hadirin. Akhirnya dia tidak seperti hamba. Padahal yang disebut hamba itu mesti senantiasa tawaduk. Namanya hamba itu senantiasa merendah. Uraono kawulo rumong suapik timbang jeragani uraono. Tidak ada seorang hamba lebih tinggi daripada Tuhannya uraono. Nah ini kalau tidak dilatih istiqomah kehambaan yang ada di dalam jiwa rohani kita, nanti walaupun kita selahirnya sudah bagus, tapi nanti ini diisi oleh iblis. Diisi oleh iblis dengan bendera-bendera aku itu. Akhirnya cukul walaupun tidak diucapkan, tapi akhirnya merasa sudah mulia. Merasa pede seakan-akan sudah percaya diri aku orang baik. Seorang hamba itu senantiasa merasa rendah. Ingat dia Rasulullah. Tiap hari, tiap malam menangis. Tiap hari, tiap malam menangis. Rasulullah menangis tiap malam. Sholat malam sampai kakinya bengkak. Ini Rasul hadirin hadirat. Yang dijamin oleh Gusti Allah. Kita sholat aja enggak mau kadang-kadang. Apa pengamal wakil dia sih turun sholat. Ini coba kita pelajari. Kalau cinta Rasulullah ya harus sholat. Harus dilatih ini. Dilatih sama-sama dengan saya. Jadi istiqomah rohani selain dia merasa madep, terus dilatih lilah, terus ini dilatih kehambaan. Itu tadi di mana-mana merasa rendah. Fahuwa ma'akum ainama kuntum, karena dia merasa bersama Allah dimanapun berada. Kalau dia merasa bersama Allah, dia tidak berkutik, mestinya gitu. Dia senantiasa tunduk. Yang tunduk hatinya, dia senantiasa merendah. Loh, ini nampak, ini orang yang begitu itu nampak. Bukan nampak dari kopiahnya seperti kopiah saya ini, bukan. Nampak dari adabnya tata krama ini. Dia senantiasa hati-hati oleh ngomong. Dia tidak pernah menyakiti orang lain. Dan dia tidak pernah menuding orang lain salah. Karena dia senantiasa merasa rendah di hadapan Allah. Pengamal wakil dia mestinya kan gitu. Loh. Tapi kalau ada pengamal wakil dia, saya khususnya, ini seperti ini adalah pembohong. Mung elmune ono di dhuwur akali tok niki mawon, belum masuk ke dalam hati sanubari ini. Hadirin, sudahkah kita melatih istiqomah kehambaan ini? Sambil mujadah, ketika Fatihah langsung tunduk, dirasakan di hati, ya Rasul, saya baca selawat, sekian orang membaca selawat, hanya tinggal saya yang paling elek, ya Rasul. Itu namanya istiqomah, dilatih itu, hadirin. Ketika sholat menghadap kiblat, lahirnya batinnya istiqomah di empat numadep ke Allah. Istiqomah kehambaan dirasakan di hati. Ya Allah, sekian orang yang jamaah ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini hanya saya yang minggu. Hanya saya yang belum bisa madhab. Lu, orang yang menjadi hamba Allah tuh senantiasa merasa begitu, ma'asyiral hadirin. Ini yang istiqomah. Maka dalam kitab ini didawukan, kamu mencari istiqomah saja. Kuntolibal istiqomah. Wis golek madhep ati ojo macem-macem wis titik. Istiqomah lahir ibadah sing tenanan. Istiqomah batin utamanya. Dilatih madhep lilah tenanan. Bilah gak rumangsa apa-apa. Istiqomah batiniah yang berupa kehambaan dilatih. Sambil tunduk, sambil berjalan, sambil bekerja, dia merasa nol, merasa penuh dosa, merasa tidak ada apa-apanya. Ini harus dilatih, ma'asyiral hadirin. Bukan hanya ilmu buat pinter-pinteran, tapi dilatih. Nah, ini yang membuatkan akhlakul karimah ini. Ini membuat akhlak yang luar biasa, ma'asyiral hadirin. Nah, kalau sudah begitu, kowe aja terpengaruh. Kamu jangan sampai terpengaruh dengan yang lain-lainnya. Walaupun di dalam itu, di kiri kananmu ada keindahan, di situ ada keampuhan, di situ ada kehebatan, kamu jangan terpengaruh. Mujadahmu itu tujuannya kanggo istiqomah. Wala takun tolibal karomah. Ojo nganti-nganti kowe sing kowe golek sing aneh-aneh. Ya maaf, tujuannya cek jadi wali supaya keramat, supaya bisa ampuh, supaya bisa melihat jagat lor, jagat kidul. Wala takun tolibal karomah. Ojo nganti kui mencari itu, kamu akan tertipu di dalam jiwamu, di dalam penghambaan wonten ngersani Gusti Allah. Jangan cari itu. Artinya ya lakukan sudah. Di dalam melakukan apa lila-lila. Ojo no kepingin sing macem-macem. Kue gak bakal tutup. Kue raiso bakal sampai. Kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah. Kalau keinginan itu kau manjakan. Itu ujian. Suatu saat hadirin mungkin di dalam hati kulon jenengan. Ono keinginan. Nah, andekan aku iki diparingi Gusti Allah. Ada daun saya pegang menjadi uang. Terus jenengan tanya, ono wiritane tenanan. Dan orang lain wiritan itu mesti diijabai. kelakuan temen. Dawuh ini, wala takun tolibal karoma. Kowe aja nganti duwe keinginan itu. Kamu cukup istiqomah, walaupun tidak ampuh, walaupun dipandang bodoh, gak iso opo-opo. Kamu tujuanmu madep ono ngersani Gusti Allah. Istiqomah menghadap, istiqomah jadi hamba, merasa rendah, tanpa karomah, tidak apa-apa. Yang penting istiqomah madep ono ngersani Gusti Allah. Tapi kita gak tidak ya nafsu ini nuntut itu. Mboten aja Ustaz. Kulo butuh bekal. Kulo butuh mandi. Kulo butuh karomah. Kulo butuh iso yang enggak dimiliki orang lain. Andekan itu diberikan misalkan. Ada wiritane wani nglakoni jenengan dengan poso. Kalau berani berarti kulo jenengan masih tertipu. Bukan itu tujuanmu. Bukan itu. Tujuanmu adalah wahuwa wusuluka ilallah ilal maula. Tujuan jenengan niku mung madhep wusul ana ngesani Gusti Allah. Wusul ana ngesani Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Lha kok kula jenengan ditipu? Nafsu niku mangke kaya ngoten. Lho ngoten ya diparing mandi kaya kelakuan. Dimujadai temen ngoten nggih kelakuan temenan, mandi. Tapi lah diutus kalau kelakuan madep hati dimujadai nguanti jeduk belum tentu kalau bisa karena ujian harus istiqomah. Mulane lek urusan-urusan sing ora penting, urusan-urusan sing disenengani nafsu, wa huwa aisyun nafsu, kabeh ku panganane nafsu, iku biasane mandi, ngoten lho. Tirakat cek ampuh iku mandi. Tapi tirakat supaya cukur rasa cinta kepada Rasul, wah ini luar biasa. Tidak bisa, sulitnya bukan main. Ia harus melalui kesabaran. Ada orang tirakat supaya rezekinya lancar. Dimujadai non-stop sekalian. Keturutan itu mudah. Asal tepat, mujadai. Tapi mujadah non-stop supaya hatiku ini tunduk kepada Allah, hilang penyakit akunya, luar biasa. Walaupun 1000 tahun belum tentu kalau bisa. Kecuali jaga no Gusti Allah. Kalau sing jaga no mujadah ya mboh niku kula njenengan. Kita kan kebentur itu hadirin-hadirin. Titik-titik mujadah tapi hatine tidak terarah. Titik-titik kula njenengan ngadakno non-stop tapi hatinya tidak terarah, gagal itu nanti. Awas. Maka jangan ngandalkan itu semua. Lillah-billah ditoto dulu. Lillah-billah ditoto. Ini kita harus memurnikan diri itu. Walatakun tolibal karoma. Janganlah kamu sekali-kali mencari kemuliaan. Karoma, apalagi karoma di dunia hadirin. Entek hadirin itu hadirin. Karoma di dunia mati, hilang itu hadirin. Tidak ada apa-apanya. Mulanya kalau kelakuan itu yang mesisan. Nonton loh. Lek kelakuanku sing mesisan aja digoleki sing kecil, goleki sing gedhe ngoten lho. Kamu kelakuanku apa sing digoleki? Allah titik itu yang utama. Kelakuan apa sing digoleki? Kula wiritan kelakuan sing kula goleki supaya ngene. Kecil banget itu hadirin. Nanti kalau sudah diberi temenan kali Gusti Allah terus dos bumbi kelanjenan. Maladoh niku mangke. Karena dia mengandalkan siji mengandalkan wirid, dua bangga dengan itu semuanya. Lungatan itu nafsu mboten, makanya kulon itu mboten bangga. Ura iso, rumongso gak bangga, itu nanti tadi ini tak kabur. Karena rumongso lu ya, api. Mulanya, Robi'atul Adawiyah, ibu-ibu. Ini seorang aulia besar di zaman itu. Itu di sekelilingnya itu karomah-karomah itu ditinggal semua. Beliau itu Syekh Sayyidatul Robi'atul Adawiyah itu banyak kemuliaan, tapi tidak mau. Jangankan kemuliaan, andekan itu ada neraka, ataupun andekan itu ada surga, beliau itu berkomitmen, mempunyai statement, mempunyai pendapat, matur, munajat, ono ngersanipun Gusti Allah. Ya Allah, walaupun neraka ada di hadapanku, Walaupun surga ada di hadapanku, jangankan karoma, swarga itu yang saya ingin ngarepku, aku tidak peduli. Ma abatuka khaufan minar. Kulo niki oleh ibadah, oleh wedi tenjenan, duduk kronon rokok niki Gusti. Niku Rabiatul Adhiya. Takutku bukan karena nerakamu ya Allah. Takutku itu karena aku istiqomah melatih diri karena hanya engkau yang kutakuti. Takutku bukan karena kemiskinan. Takutku bukan karena jatuhnya ekonomi. Takutku bukan karena difitnah orang kesana kemari. Takutku bukan karena aku sakit sampai mati. Takutku bahkan neraka bukan karena nerakamu ya Allah. Tapi aku wedi, kulo takut niki Gusti, ati kulo istiqomah, kulo melatih ngelanggeno wedi, namung wonten ngerso panjenengan Gusti Allah, hanya kepadamu aku takut. Lu ini meninggalkan karoma nih, nanti wedi melarat juga ono, wedi didoi masyarakat juga ono, nah kita kan tidak nih. Ngamal wakil dia sebagai tokoh dikontrasi wedi pengaruhin tek lah ini gimana ini katina madep nang Allah kok wedi tek pengaruhin gile madep nang Allah ngersi hati kok wedi gak duwe konco ini konco-konco ini konco-konco di gedung ini ditegur orang titik sih gak paham wis mundur. Gimana padahal Syekh Rabi'atul Sayyidatul Rabi'atul Adawiyah mengatakan ojo mana didewi karo masyarakat, ojo mana melarat, ojo mana meloro, neraka nek ngarepku aku gak wedi. Krono wediku kumung krono Allah, ma abatuka khaufan min narik. Wedi kula mboten krono neraka niku, wedi kula krono jenengan Gusti. Ketika aku menangis bukan karena aku takut karena siksa yang akan kuterima, takutku nangisku karena aku menangisi aku cacat kehadapanmu ya Allah. Aku merasa penuh dosa karena engkau ya Allah, bukan karena itu. Iku man toliba kun toliba istiqomah. Jenengan wis ngono wae durung ngadirat. Mujadda apik tapi jangan disalahgunakan. Mu'alif Rodhan kan ngatakan mujadda wakidian kengeng kangge nopo mawon. Nah, tapi jangan disalahgunakan. Yang dimaksud disalahgunakan ya itu tadi. Artinya lek mboten lilah bilah ya, ya itu tadi. Maka ketika kita menangis jangan takut dengan apa yang kau hadapi. Menangisku karena aku merasa rendah di hadapan Allah. Menangisku karena aku banyak dosa, berarti saya cacat di hadapan Allah. Menyakiti Tuhanku. Ini adalah orang yang istiqomah batin. Ketika beliau itu merasakan menginginkan ojo maneh rezeki, ojo maneh kemuliaan, apalagi karoma. Andekan surga ada di hadapanku, kata Rabi'atul Adawiyah. Wala toma'an fi jannatika. Selain kula niki wedi kula mboten krana neraka jenengan Gusti, lan sing kula padosi toma'an, toma' iku artine nguber-nguber. Sing kula uber-uber, sing kula harap-harapaken, sing kula toma'i niku dudu swarga, apa maneh kemuliaan. Apa mana keramat? Andekan swarga nok ngarep kula niku lho. Kula mboten kepencut karo swarga niku. Namung kula sing uber-uber, sing kula kepencut namung dumateng panjenengan ya Allah. Wa huwa wusuluka ilal maula. Wa huwa wusuluka ilallah. Ilallah. Sehingga sing kula padosi madhepi ati wonten ngerso jenengan Gusti, sehingga sing kula padosi niki namung madhep kula dumateng Allah pencipta alam semesta ini. Niki jenenge istiqomah. Lan jenengan ya opo hadirin hadirin. Ku budal lunga kaji dibekali krono di kono ganjarane akeh. Lek jarene Sayyidatul Adawiyah wala toma'an fi jannatik. Aja maneh ganjaran swarga niku lho, kula oleh ibadah, oleh mempeng duduk krana swarga. Secara wong ngaji duduk krana 100 ribu rakaat di masjid sini dibandingkan 1 rakaat di Masjidil Masjidil Haram. Tadi krana mung krana Allah yang dicari-cari madhep ati terap-terapan lillah lan billah. Hadirin yang saya muliakan, ini pengajian yang terakhir dalam satu kitab ini nanti ke jilid yang kedua. Kita bagaimana, Ma'asyiral Hadirin? Kita luruskan hati kita. Jangan sekali-kali hati kula jenengan ku mingu. Mingu niku artine wis menceng teko Gusti Allah. Iki ana wirid fadilahe ngene, jenengan mingu. Sehingga jenengan wirid krana fadilah. Diwaca le setahun. Terus ana sing maringi wirid maneh fadilahe luwe ampuh maneh, mesti pindah jenengan. Wah, luwe ampuh ditinggal pindah golek fadilah sing luwe ampuh. Terus ana maneh dilakoni 10 tahun ana maneh wong sing maringi iki ngono fadilahe pasti jaminan ngenten-ngenten. Terus pindah maneh jenengan. Ngawula nang wirid ta kula jenengan kepengawula nang Gusti Allah. Jangan lihat lahirnya. Sing penting madhep dhumateng Allah. Pas senter wonten ngersani Gusti Allah. Jangan berubah-ubah. Lek ngamalno lilah sudah. Aja krana liya-liya, gak krana liya-liya nanti berubah. Lek ana sing luwih ampuh mesti panjang ngalih. Mosok madhep nang Allah sing digoleki niku mawon. Mulane didhawuhkane dengan jelas, kuntolibal istiqomah golek istiqomah mawon. Nah, istiqomah di sini adalah madhepi ati. Ini loh. Sholat di Masjidil Haram satu rakaat itu 100 ribu rakaat di masjid sini, Bangil. Terus jenengan ngelakoni sholat di sana beribu-ribu rakaat, tapi gak ru ikhlas, gak ru lillah, gak ru billah, yo tetep yo ora diterima kok niku. Walaupun ana di Mekah. Karena syaratnya yang diterima itu madep kok. Ikhlas. Lalu podo-podo anak kono gak ikhlas terus pun di. Ilmu nono disik, ngaji disik bab jiwa niki, bab rohani. Lalu kalau jenengan kadang-kadang takut bayangan karena wujud lahiriah sing kaya ngaten. Hadirin yang saya muliakan. Mulanya suatu saat Sayyidina Ali. Ini nanti matur. Terus pun di Sayyidina Ali. Akhirnya beliau itu matur, kulla yaumin indal arif. Kullu yaumin indal arif. Nah, saben dinane wong sing atine iku sowan ana ngersane Allah. Saben dinane wong sing wis diresiki atine kalian Gusti Allah sudah dibersihkan oleh Allah sehingga hatinya itu tidak lepas dari Allah. Walaupun pahala berlimpah, dia mboten menguplas, tidak terpengaruh, hanya Allah. Kata Sayyidina Ali, orang yang begitu itu, itulah yang disebut sadar makrifat. Lu tondo-tondo nih, beliau itu nanti matur. Ra'aitu Rabbi, nah, maaf, araftu Rabbi, bi Rabbi. Aku iso kenal marang Gusti Allah. Sini maksud kenal iki atine lho nggih. Aku kenal karo Allah ketika aku iso sehat, kenal iku sehati Allah. Ketika aku diberi kemuliaan, kenal iku milik Gusti Allah. Niku jenenge araftu Rabbi. Kenal karo Gusti Allah. Makrifat marang Gusti Allah. Apa dalane? Apa melalui mujadah? Apa melalui kulon jenengan ibadah duduk jarene Sayyidina Ali araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Allah, aku madhep atiku marang Allah duduk krono wiridku, duduk krono mujahadahku, tapi Allah sing nulung aku. Lho mboten bingung ya, kalian kan sing ngendel mujahadah nih. Mujahadah sing mempeng, mujahadah mempeng ku menglilah istiqomah lakoni perintah. Tutup tujuan. Lah tujuane mujahadah itu wusul, wa huwa wusuluka ila Allah. Aja nganti keliru lho nggih, kanca-kanca. Mujahadah non stop mujahadah, lah tak jenengan minggu tujuane tujuan sing cilik kan rugi ne. Mesisan. Jadi mujahadah itu untuk melatih istiqomah, istiqomah lahir, nglakoni wiridnya, istiqomah batin pasrah, sing dipandang mung Gusti Allah. Lah wong iso kaya ngono itu araf tu robbi bi robbi, aku iso ngono iku ya krana Allah sing maringi, duduk krana ibadahku, ya duduk krana tirakatku, ya duduk krana mujahadahku. Aku mujahadah itu pun ya karena diciptakan, ditolong karo Gusti Allah. Itu namanya istiqomah. Wis ngono napa dereng iki hadirin-hadirat. Engko malah tertipu. Aneh lho jenengan. Salat dindelno, gak khusyuk dindelno, apane kula niki? Kula niki hadirin-hadirat. Kita perbaikilah itu semuanya. Lah wong sing makrifat sadar teng awal kudus pundi Sayyidina Ali? Niki ditakoni ngaten. Sing diarani wong sing niku sadar itu gimana? Ini akhirnya matur. Ini loh sendiarani sadar. Man arofallah arofal hakofi kulisayi. Sopo wongi sing iso mandeng Gusti Allah. Duduk mandeng. Koyok jenengan mandeng barang. Boten. Atimu madep nang Allah. Atimu nyadari kalau kabehku ciptaan. Hati kita menyadari bahwa semua itu makhluk. Artinya ada yang membuat itu Allah. Man arafallah, siapa yang hatinya seperti itu, niscaya dia arafal haqqo fi kulli syai, maka dia memandang Tuhannya di segala sesuatu. Tapi itu kudu ditandur, iso ning ngono dos pundi? Arof tu robbi bi robbi. Aku iso ngono kelawan Gusti Allah dhewe. Lah posisi mujahadah. Mujahadah iku sing ngersakno ya Gusti Allah. Aku iso mujahadah tujuanku dudu apa-apa. Tujuanku ya arof tu robbi bi robbi. Mulani sing aku mujahadah bukan mengandalkan mujahadah. Aku sholat bukan mengandalkan sholat. Aku ibadah-ibadah bukan mengandalkan ibadah. Tapi yang kuandalkan Gusti Allah. Arof tu robbi bi robbi, karena aku bisa begitu kenal kepada Allah, mengetahui itu semua karena Allah sendiri duduk wiridku. Ini ditandur nggih ndek jerone ati, sehingga jenengan ini tidak pernah jaga no sopo-sopo selain Gusti, hanya Gusti Allah. Halah ndek jerone ati ana wirid mesti sing didelno wirid. Lek di jerune ati ana sing bapak, mesti sing dendro bapak. Menane lek ana apa-apa mesti njak tulung bapak. Nah lek sing jenengan sing diandalkan iku lembaran, ana apa-apa mesti lembarane sing dijokno, mujadal lembaran ngono maksudnya. Lah lek di jerune iku ana waqi'ah, surat waqi'ah, ana apa-apa mesti sing dindelno surat waqi'ah. Mestine surat waqi'ah itu dibaca karena istiqomah, duduk dindelno. Paham nggih iki sing dimaksud? Mujahadah, mujahadah, tapi jangan diandalkan. Karena mujahadah itu pembersih hati, undang-undangnya. Nanti kita ini diberi sendiri oleh Allah. Mulanya aja jaga no. Lah tanda-tanda orang itu kalau sudah bersih, dia itu tidak pernah omong kotor, apalagi fitnah. Apalagi merasa aku harus begini, tidak ada itu. Lah kulon jane sik ana njaluk dadi pengaruh, njaluk ana dhuwur, njaluk ngene dudono lek ati kulon jane sik kotor. Sudahlah lakukan apa saja secara istiqomah. Nyambut gawe istiqomah. Sholat istiqomah. Ibadah istiqomah. Artinya menglilah. Istiqomah itu langgeng krono Allah. Langgeng bila gak rumongso apa-apa. Akan sampai itu. Rumongso elek, rumongso dosa. Ini akeh nangisi dosa. Istiqomah. Duduk ngendelno banyu moto. Pasti akan sampai. Karena kita memandang Allah. Arof tu robbi. Bi robbi. Itu loh maksudnya. Kalau sudah begitu, ya sapa wonge sing merasa memandang Tuhan artinya makrifat. Rafal haqqo fi kulli syai. Dia memandang apa-apa di situ dia mengenal Tuhan. Contoh. Nyambut gawe kok mau jatuh bangkrut. Ketika dia memandang merasakan bangkrut rugi, Karena dia itu menyadari Allah, akhirnya timbul bemper di dalam hati. Ini ujian dari Allah. Hidup bukan tempat finish, hidup bukan terminal terakhir, tapi hidup adalah perjalanan menuju akhirat. Iki ujiannya Allah. Dadi bemper, jenengan akan menjadi tenang. Mboten nyalahno liyo akhire nggih. Sakit gitu, kenal Tuhan, dia menyadari apapun sakit ini ujian dari Allah. Dia hanya sabar pasrah kepada Allah. Gak mengkambing hitamkan orang lain. Gak nyalahno orang lain. Tidak menuduh orang lain sebab sakit itu. Karena dia nyadari. Man arafallah arafal haqqo fi kulli syai. Ketika dia memandang Tuhannya di hatinya. Kenal kali Gusti Allah. Maka ketika dia merasakan. Menemui segala macam. Dia menyadari. Di situ Allah berada. Dia memandang Tuhannya. Artine iki kabeh sing ngersakno Gusti Allah itu bila. Hadirin. Kita terus pun tinggi. Ibu-ibu, bapak-bapak mulane urip kula njenengan hati kula njenengan gak tahu tenang. Curiga tok nang wong liya ni karena hatine kanok Gusti Allah di dalamnya tuh. Ya ni. Iri terus nang kancane. Kancane sukses saat ini geron jalan. Kancane maju ekonomi ini wis udon. Karena hati kita kotor itu. Resik ono ngati mulih kok gak resik to. Ngati mati kok ora resik. Monggo bareng-bareng ini hadir-hadir. Maka suatu saat Sayyidina Ali karena wajah itu matur. Terus pun di Sayyidina Ali. Ketika jenengan memandang segala sesuatu, arofal hakko fikuli syai, ini ku dos bundi. Lu aku mandeng koyok ngono iku, gawe batin, gak ngambil moto lahir. Bukan dengan bayang no, orang ngono jadi saya dinali. Awas niki sing biasa kadang-kadang salah kepreset, malah tadi fitnah niki. Ayo sing ngrungokno di radio hati-hati nih. Didengarkan sing teman-teman nih, kok preset, terus kadung ngomong salah, nggak ada novit nah tiba tiba ngunu itu. Terus pundi Sayyidina Ali gimana? Ketika kau memandang itu semua itu dari Allah gimana? Hati jenengan ketika kau pandang Tuhan, terus pundi Ali. Akhirnya Sayyidina Ali matur nih, ro'aitu Rabbi fi kulli syai. Ketika aku memandang Tuhanku di segala sesuatu, bi aini kolbi, aku gunakno mata batin. Aku gunakno rohku. Bukan gunakno pikiranku. Gak bayangno. Yo ora angen-angen. Sebab Gusti Allah itu zat kang agung. Gak kenek dibayangno. Gak kenek dilamunkan. Yo gak kenek diangen-angen. Ro'aitu Rabbi fi kulli syai. Ketika aku memandang Tuhanku di segala sesuatu. Ketika aku memandang Tuhanku di dalam keadaan keindahan atau di dalam kesusahan, semua aku pandang, di situ ketemukan Tuhan. Dengan apa Sayyidina Ali? Bi aini qalbi. Dengan mata hatiku, dengan rasa bila, ngoten lho. Mulane ana wong ngomong madhep lu mboten saged teng Gusti Allah. Dibayangno gak kenek ya napa ya mujadah, ngoten mawon kula. Ini ada orang datang, terus pundi nggih carane khusus Ustaz? Kadang-kadang kula wis salat dengan kaya kula-kula niki madhep hati hanya menggunakan madhep kepada Allah menggunakan akal mesti mau dan dengan hati. Nah, hati harus diresiki dulu nanti Allah yang memberi. Arafu Rabbi bi Rabbi kan Allah sendiri, bukan karena wirid kita, bukan karena diri kita. Maka Sayyidina Ali matur, ra'aitu Rabbi bi aini qalbi, aku melihat Tuhanku. Fikuli syait di dalam segala sesuatu. Bi aini kolbi. Itu kugunakan mata hatiku. Saking resi Sayyidina Ali. Ketika panah menancap di punggungnya. Di panah nih lho. Panah kan ada linci be. Yolek jelas ditarik. Kok padek ya pancing nih. Itu luar biasa. Sampai semaput itu Sayyidina Ali. Tidak ada dokter yang cabut. Akhirnya beliau mengatakan. Aku tak sholat dulu langsung kamu cabut. Ketika Sayyidina Ali sholat dua rakaat, Allahu Akbar, hatinya digetarkan madep nang Allah, araftu Rabbi, dia mandang Tuhan, bi aini qalbi, dengan menggunakan mata batin, sehingga jasad boten terpengaruh, tidak terpengaruh, sehingga rasa sakit itu hilang, dicabut oleh sahabat yang lain. Setelah sholat selesai salam, sudah kamu cabut boten kroso niku. Sudah Sayyidina Ali, oh, alhamdulillah. Mengapa? Karena dia sedang asik memandang Tuhannya. Ketika dia memandang Allah, hati ini madep ke Allah, menggunakan hati, maka sakit tidak ada, yang ada adalah Tuhan. Dirinya pun tidak ada, yang ada adalah Tuhan. Lebur menjadi satu. Arohtu Robbi bi Robbi, ro'aitu Robbi fi kulli syai bi aini kolbi. Sebentar ini hadirin, ini yang mana yang terakhir dari bahasan yang ini. Setelah itu Sayyidina Ali mengatakan, setelah jenengan menggunakan mata batin memandang Tuhan di segala sesuatu dos pundi, gimana Sayyidina Ali? Ya itu tadi saya menggunakan mata batin bi aini kolbi, ketika saya temukan la syakka fakultu, maka Sayyidina Ali berucap la syakka, saya tidak ragu. Ketika aku memandang diriku sakit, aku tidak ragu. La syakka anta Rabbi. Engkau di situ ya Tuhan. Hatinya melebur kepada Tuhannya sehingga sakit hilang. Ketika ditarik tidak terasa sakit. Maaf hadirin, inilah jiwa. Ketika menghadapi ujian besar, la syakka, saya tidak ragu lagi, saya tidak mamang lagi. Anta ya Rabbi, engkau di sana ya Tuhanku. Ketika menghadapi ujian seberat apapun, sesusah apapun, ketika hati lebur kepada Tuhannya, semuanya akan hilang tidak terasa. Allah yang akan mencukupi, Allah sebagai bemper kehidupannya. Indah sekali kedudukan jiwa seperti itu. Hadirin. Kita gimana? Iso ngaji didik mawon kula pameri luar biasa. Iso istiqomah lahir sholat bengi mawon. Dindel-dindel noal. Allahu Akbar. Ini butanya hati saya ini hadirin. Lah jenengan tes bundi. Hadirin gimana? Jangan sekali, ini harus dilatih nih. Makanya istiqomah mujadah dilatih. Bila perlu lembaran jangan ditinggal. Kalau satu kali kurang tiga kali. 7-17-nya bilangannya juga dibaca. Itu juga bimbingan mualif. Selain itu dilatih hati kita. Dilatih. Pokok kalau mengandalkan tidak istiqomah, gagal semuanya. Tolong adik-adikku yang sekarang ini banyak tugas-tugas untuk mujadah non-stop dan lain-lain, jangan terpengaruh. Lakukan karena istiqomah, bukan melakukan untuk menjebol karomah. Hati-hati. Termasuk karomah itu untuk kebutuhan langsung selesai, itu termasuk karomah. Punya hajat di mujadah sukses, itu karomah. Jangan cari karomah. Carilah istiqomah. Tujuan kita adalah menghadap kepada Allah. Mujadah ini supaya begini, itu hanya di akal, di lahir. Tapi hati mujadah apa? Karena istiqomah lillah. Billah, bi rasul. Derek tuntunan guru lil gospil gos demi peningkatan. Ya hadirin yang saya muliakan. Mari kita koreksi kesalahan-kesalahan batin kita. Nanti jangan-jangan kita ini tertipu dengan ibadah kita. Ya kita koyok sungguh-sungguh. Tapi nyatane tertipu. Sebab kalau tidak istiqomah batin, akhirnya kita mengandalkan selain Gusti Allah. Iku otomatis itu. Sing taat ngendelno taate, sing kiai ngendelno kiyaine, itu mesti itu. Lah mengandalkan selain Allah berarti ada dua. Ada dua yang diandalkan. Selain Allah dan dia mengandalkan selain Allah, itu berarti ya ngembari Gusti Allah. Mulanya dalam surat Az-Zumar ayat 65, ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperingatkan jangan sampai kamu menyekutukan Tuhan. Lek jagakno Gusti Allah tok, ojo jagakno sak liyane Gusti Allah. Yo ojo jagakno ibadah, mosok Gusti Allah disekutukan dengan ibadahnya. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu perintah Allah. Masuk Gusti Allah disekutukan dengan mujadai. Masak Gusti Allah disekutukan dengan air matanya. Masak Gusti Allah disekutukan dengan mujadah non-stopnya. Masak Gusti Allah disekutukan dengan sholat malamnya. Kan aneh. Hati-hati. Kita harus mohon hidayah. Supaya dijamin oleh Allah. Dilindungi dari penyakit-penyakit itu. Pokok-pokok gak ngendelo Gusti Allah. Berarti ya itu tadi. Ya itu tadi. Nyembah sakliani Gusti Allah. Mbusin disembah ibadahnya. Apa yang disembah itu. Ya mujadahnya. Hati-hati. Jadi ini karena pembinaan pengamal. Teman-teman jangan nyembah mujadah. Mujadah itu istiqomah ngelakoni perintah. Maksudnya jangan di jokno kayak gitu. Ini dalam surat Az-Zumar ayat 65 Allah berfirman ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta liyahbatanna amaluka wa latakunanna minal khosirin. Ini surat Az-Zumar. Artinya walaqad uhiya ilaika dan seterusnya lan teman-teman diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum kau. Maksudnya Kanjeng Nabi niku dilingno Muhammad temen diwahyukno nang awakmu wa ilal ladzina min qablika ya iku nabi-nabi sebelum awakmu. Apa wahyune Allah? Asyrok talayah batonna amaluka. Jika engkau melakukan syirik kepada Allah, jagakno mestine sing dijagakno itu hanya Gusti Allah. Jenengan datak jagakno selain Allah. Ngaten nggih. Mestine sing diwedeni, sing mrikala air mata kita netes ini untuk Allah, datak bukan untuk Allah. Itu berarti ngembari Gusti Allah, menyekutukan Allah. Apa kata Allah tadi? Asrokta layah batonna amaluka. Pasti amal-amal yang kita lakukan menjadi lebur karena syirik itu tadi. Tidak peduli mujadah jeduk, tidak peduli kulo panjenengan bila perlu jenengan dadi ustadz, tidak pandang bulu. Ini Al-Quran. Awas. Lain asyrokta layah batonna amaluka. Pasti rusak lebur amal-amal singklo panjang lampai. Apa cukup lebur? Walatakunanna minal khosirin lan kulon jenengan termasuk golongani wong-wong sing rugi agung, mengalami kerugian yang besar. Ini beratnya ancaman Allah terhadap orang-orang yang melakukan dosa syirik. Dosa syirik artinya ndak istiqomah kepada Allah. Mengu, mestine nang Allah pindah nang liyane Gusti Allah, pindah nang keramat. Amali mestinya untuk Allah diperuntukkan untuk dirinya sendiri, untuk biar ampuh. Awas, syirik khofi ini namanya. Apa? Karena tidak menjiwai la haula wala quwata illa billah. Orang jiwai bahwa kuabes termasuk ibadah madepe iku mung krana Allah sing memberi kemampuan, bukan kemampuan dan kekuatan kita. Krana gak dirasakno ndek jero ati. Lek nganti kaya ngoten, kula besok tertipu hadirin hadirat. Tuambah ake ibadah, tuambah ake keramate, tuambah ake hajine, tuambah gede jaga no sak selain Gusti Allah, tuambah gede takabure, tambah gede ujubnya, semakin berat nanti siksanya ma'asirul kadirin. Bahkan amal-amal baik pun ancur sak lian ini gu, gak ono manfaat kabeh. Malah di samping tidak ada manfaatnya, besok di akhirat kalian Gusti Allah ini dilupakan siksaan untuk menyiksa orang yang bersangkutan seperti itu. Mujadai dadi sikso, air matanya dadi sikso, krono gak jaga no Gusti Allah, jaga no banyu motone. Kita seperti itu apa tidak? Apa yo kepingin kau ngono? Dirubah. Kok berat banget pak? Jangan ada istilah berat. Maju terus menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Mumpung ono kesempatan. Ya, maka dari itu mujahadatun nafsi, jadi mujahadah jiwa ini, jadi mujahadatun nafsi ini mujahadah roh, mujahadah lahir kelenjenan, ya mujahadah Allahumma ya waqitu ya katatu ya sayyidi ya rasul. Tapi jerone ini yang penting, istiqomah madhep dilatih, tunduk dilatih rumong selek itu terus. Dilatih nol, jok rumongso iso, jok rumongso duwe apa-apa. Itu di hati, itu harus dimujahadai itu. Mujahadah itu nafsi. Tingkatkan dalam tiap gerak-gerik kita, dalam laku kita, harus ditingkatkan. Dilatih terus, lilah dilatih. Iki mung krono Allah. Berangkat kerja ini karena Allah, itu lilah. Dan bila menyadari aku tidak mampu, ketika mendapat rezeki, rezeki ini Allah. Ketika dia kuat, Allah yang menguatkan. Terus dilatih, dirasakan itu. Lila bila dalam setiap gerak dan laku. Ini, dan jangan sampai berhenti. Karena merasa sudah lila bila, rumongso iso, itu malah salah mana. Wah, aku iso lila bila, malah salah mana. Aku iso mujadah, malah salah mana. Kalau sudah bisa lila bila, bisa khusyuk, kembalikan. Aku bisa khusyuk karena Allah juga. Aku bisa memandang Allah, arof tu robi, birobi, seperti Sayyidina Ali. Tujuh krono aku, tapi Allah sendiri. Harus disempurnakan itu. Sudah begitu apa tidak? Jangan macam-macam. Karena hidup ini ujian, bukan mencari apa-apa. Ujian untuk menuju pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan kok, kutau panjang ini sih, mencari apa-apa. Cari siji, Gusti Allah, titik. La ilaha illallah. Terus bila cukup, bila merasa dapat lila-bila itu juga salah, kudu dibilah no mane. Iya, kabeh iki Gusti Allah. Lu kamu kok iso lila-bila? Iya, tapi hatinya ini Allah. Sehingga hati kita tembus ke bawah terus sehingga tidak merasa bisa apa-apa. Nih, hadirat yang saya muliakan. Maka kalau gitu kita harus cari gurunya. Ya alhamdulillah di Wahidiyah, selawat tadi ini ada yang nuntun ini. Kalau kita mencari guru ya ini tadi, kalau tidak nemu gurunya ya langsung saja kepada Rasulullah, memperbanyak ya Sayyidi ya Rasulullah, tapi yang sungguh-sungguh duduk memperawat ya Sayyidi ya Rasulullah, ngendelno, tapi istiqomah membaca ya Sayyidi ya Rasulullah karena Allah, terus dengan merasa rendah, insya Allah kita dituntun oleh Rasulullah ke sana, meguru langsung kepada Rasul, jiwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira sudahlah. Kita akhiri. Ini harus betul-betul kita sadari bahwa diri kita ini masih banyak kekurangan. Mulane pengamal yang ada di gedung, sing ngaji di gedung, koreksi terus. Jangan ada perasaan baik menonjol walaupun itu hanya sedikit. Jangan merasa baik walaupun itu dengan pengemis jalanan yang minta uang pada kita. Jangan. Hilangkan perasaan itu. Jangan merasa lebih baik kepada orang yang memfitnah atau menguji kita. Jangan, tetap kita harus tenggelam. Isik luwe apian koncoku sing menfitnah saya. Masih baikkan koncoku sing mencaci maki saya. Terus jangan dibalas, terus itu ujian. Ngelatih sabar. Ngelatih bilah di dalam hati. Tapi lek wis iso lila bilah, yo jodi aku kembalikan. Seperti Sayyidina Ali tadi. Araftu Rabbi bi Rabbi, aku sadar kepada Allah bukan karena mujadahku, bukan karena aku, bi Rabbi karena Tuhan. Terus dilatih. Ya, insya Allah hadirin wal hadirat, nah, kalau begitu kita akan selamat, kita akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nyawa kita dicabut oleh Allah, kita akan diampuni oleh Allah. Kalau kita melatih itu terus menerus, mujadah istiqomah bukan diandalkan. Lembarannya, ya Sayyidi ya Rasulullah sebagai guru rohani penuntun jiwa kita. Teruskan, terus kita betul-betul merasa banyak dosa. Merasa nol, merasa tidak ada apa-apanya. Ini didawukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Furqan, illa man taba wa amana wa amila amalan soliha faula ikayubadilullahu sayyiatihim hasana. Ini dijamin oleh Allah. Kecuali walaupun banyak siksa, kecuali mantaba. Siapapun yang hatinya merasa rendah, mantaba itu tobat, tobat itu merendah. Moso astagfirullahaladzim karo marang kerik, mboten wonten. Astagfirullahaladzim karo menangis. Tapi dia tidak mengandalkan air mata, istiqomah karena Allah. Mantabah, dia merasa penuh dosa. Dia merasa jamaah sakmin ini yang paling elek kula Gusti. Mantabah. Sekian ini yang paling tidak mampu saya. Wa amanah, dan dia iman. Iman kepada Allah, menyadari kabeh itu Gusti Allah. Wa amila amalan solihah, dan dia itu mengamalkan ilmu. Ilmunya diamalkan. Dia beramal yang baik. Fa'ula ika yubadiluwahu sayyiatim khasanah. Maka orang yang demikian itu oleh Gusti Allah langsung dijamin kejelekanmu akan kuganti menjadi kebaikanmu. Ini jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau menerima amal gak didelok di Mekah atau di Medina ataupun di masjid bangil. Yang dinilai hatinya dulu. Tidak pandang bulu, walaupun miskin, mujahadah ataupun sholat di masjid yang sepi, tapi jiwanya suci, yaitu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berkali-kali ke Masjidil Haram, sujud di sana, tapi ngendelno saliyane Gusti Allah. Maaf itu tadi. Dia ngandelno saliyane Gusti Allah. Yaitu tadi, dia menyekutukan Allah dengan amalnya. Awas bahaya. La in asyrakta layakhbatunna amaluka. Bahkan akan menghancurkan amal-amal sing kulo panjenengan lakoni. Wala takunanna minal khosirin. Walaupun ketok api, kulon jenan akan digolongkan oleh Allah golongan wong sing rugi karena tidak mengenal ilmu ini. Nggih, monggo kita bareng-bareng menyadari hal itu. Mumpung ada kesempatan, yakin Allah Rahman Rahim. Yakin, hakul yakin, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang penting hati kita hanya madep kepada Allah. Jangan sekutukan Allah dengan istighfarmu. Jangan sekutukan Allah dengan mujahadahmu. Jangan sekutukan Allah dengan air matamu. Jangan sekutukan Allah dengan dirimu. Karena semua itu adalah miliknya. Karena itu adalah ciptaannya. Mari hadirin, kita akhiri. Kita mujadah dengan merasa rendah. Istiqomah sebagai hamba penuh dosa. Istiqomah sebagai hamba yang rendah. Bisyiddati dhulli wal inkisar. Merasa rendah serendah-rendahnya. Dan merasa penuh dosa. Monggo kita toto, kita rasakan di dalam hati. Kita merasa penuh dosa. Bahkan dosa-dosa kelonjengan panjangan bayangkan. Besok ditemokno karo wong sing jenengan dolimi. Kulon jalan besok ditemokno saiki melayu-melayu. Karena takut ketemu besok ditukno kali kusya ditemukan. Iki lho sing kowe biyen goleki melayu-melayu ditemukan. Mari hadirin kita sadari. Semuanya saja nih merasa rendah ya. Merasa penuh dosa. Merasa penuh dosa. Tapi ya itu tadi itu semua birobi. Bukan karena diri kita Allah. Yang tidak apa ya sayyidi ya Rasulullah. Tapi rumangsa dosa, rumangsa elek itu. Kapan tutu ga ono wong setutuk sing setutuk nang Allah ya birobi karena Allah sendiri. Mulane lek wong rumong setutuk iku berarti njagakno amal, tidak njagakno Gusti Allah. Tadi lho ya. Jenengan nanti njagakno apa? Hanya Allah birobi. Maka istiqomah rumong selek, istiqomah mujadah, istiqomah ngecapkan lillah dan billah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudotihi wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad,